Siti juta teratu upake manduta wasele reso dua tahun etan nakuwe ku kasih napa sajenan janda janda denang karaboti kasih.